ternyata setelah aku pahami dan kini aku sadari kau telah hianati diriku yang tulus mencintamu. Kini ku terluka saat coba meraih cintamu. Kau membuatku sungguh sangat tak.